boga baraya urang jalan pasir koja ngarana odoi sobarna usahana rupa-rupa dimimit ti dagang topi sendal sapatu jeng rompi nepi ka dagang bandera da dasar di kaki lima PKL maksudnya. Cek Mang Odoy aya nama dagang teh sejengeuna beda pisan jeung baheula dagang kudu culang cileung sok sieun kurunyung tibu malah Mang Odoy nyarita kieu aduh Kang Du nikmat aya nama dagang teh moal aya dua kumaha kitu Kang Odoy. Ari kapungkur mapan kaki lima teh diseret-seret wae. Ka Bandung ka juru-juruna. Lamun digang nepi ka pipir-pipirna cek paribasana. Ayeuna mah aduh, bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota. Di alun-alun. Pager pisan Bapak Walikota nu ayeuna mah tara make ngagebah-gebah. Pager kumaha? Ari Kang Du. Aya ku teu apa. Pan kuali kota nu kapungkur mah teu kengeng pedagang kaki lima kalun-alun teh kada bersih ayeuna mah bebas cincirining bapa wali kota nu ayeuna ngartos kana kasusah rakyat salah teh nyarita teh modoy geus pupu pa wali kota mah hayang tartib ah datara digebah-gebah dagang teh anteng nu meulina seueur batina ageung mawa ka imah lumayan. Pokona mah keur Mang Odoy mah nya upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota ah pokona mah geunah meureunah tumanina kitu cerai hartina teh dibalik meureunnya modalnya dasar guring boga baraya asli urang leuwi dulang ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca di berang nepi ka peuting tara eureun mandi kesang ngaboseh setengah edan sangkan ka udag setoran cek Mang Ojay aya nama ngabeca teh bisa ka kota beda pisan jeung baheula ngabeca teh culang cileung da sieun ditewak polisi malah Mang Ojay nyarita kieu Kang Du aya ku nikmat aya nama ngabeca teh tapi cate ayeuna mah tiasa ka tengah kota teh sika ka punggur ka dari sisiwa. Kitu Kang Ojay. Pan abdi upami ngangkat penumpang teh aya nu dugi ka alun-alun ayeuna mah malah kan itu deuh ngaleor deui ka Cikapundung dugi ka nembus ka Jalan Baraga. Pan ka punggur mah Baraga teh daerah elit ayeuna mah abdi jalmi alit tiasa ka dinya ngage beca deui. Kumaha karaosna ku Kang Ojay? Ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui. Estuning usaha teh jadi income namahan, penumpang gampil ayeuna mah. Estuning Bapak Walikota nu ayeuna mah ngartos pisan kana penderitaan tukang beca teh. Abdi alun-alun, malah kadang-kadang abdi markir beca payuneun gerbang pendopo eta, kerek di dinya, tara digebah-gebah. Ah, pokona mah salut teh ka Bapak Walikota nu ayeuna tos tiasa ngartos kana penderitaan tukang beca. Abdi mah jadi asa kautangan budi. Kan upami Kang Dul kenal, kenal Kang Dul sareng Bapak Walikota. Ari kenal mah nya kitu we kenal kitu kenal teh pedah sok ngaos we eta ngaos dina koran Bapak Walikota digugat ku urang Pasir Impun samiliar janten we apal oh kitu nya kunaon beuti gugat padahal teh kitu bageurna geuning tukang beca mah tara digebah-gebah pangdugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay teh ya kitu lah nya hatur nuhun ka Bapak Walikota tos ngahartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah meureunah tumanina. Tadi cek Mang Odoy genah mernah tumanina nyawanya ku bisana dagang di alun-alun teh. Hayeuna cek tukang beca ku bisana ka mana wae beca teh ngeunah oge cenah jadi genah mernah tumanina. Hay padahal cek urang pan genah mernah tumanina teh nu bersih teh nya. Bandung aman tertib lancar sehat bersih endahnya. Eta pas pisan. Cek maranehna mah lain hartina beda deui. Nu mana nu bener teh? Tapi da Kurang mata belum ngabahas lo jero-jero ting di silirnya. Aya deui ya lalakon teh hiji deui. Iya mah dulur urang keneh ya. Si Cece. Kuring boga baraya ari ngaranna Nyi Sari. Ku sabab kulitna hideung nyanalah Nyi Sari itu. Usahana dagang daging langganan nana geloba timimiti nu ngaduda nepikeun ka mahasiswa. Ku lain ku kuring teh ditanya ba. Ce Sari nah langganan teh lolobana duda jeung mahasiswa. Teh ari si Kang Dulnya meuni teh apa? Ari nu ngaduda mah penting kadu bojo ye. Teu aya nu masak geuneun balanya oge ka pasar nyalira. Ngagaleuh daging nyalira. Ari eta nu bodok mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseueurna nu kos. Urang ti luar Jawa ti mana-mana nyewa kamar aralita nya, da upami teu ka teu kagaleuh sanggup teh pan kada lompatan teh kana mie rebus teh nya, mie instan. Panginten aing unggal dinten ting mah mulek nya. Jadi sakapengapeng sok kacecek kada itu balanya daging gitu. Perbaikan gizi berarti. Jadi resepnya dagang modal cecek gitu mah. Di mana kitu sih aya dagang? Aya dagang mah di dinya we cecek teh di Jalan Gardu Jati ngan sanes Gardu Jatina. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Namina ge Gang Sari we da cecek. Cece dedinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada dagang dedinya teh Cece. Ai dagang mah tos lami malah ah kana daging mah tos pengalaman pisan Cece mah. Da tos apa pisan da langganan kita aya nu kapok da bisa daging di Cece mah. Saurna teh pelem. Kenapa lah cenah. Naon maksudna? Diganti ah. Ai ayeuna mah Cece. Kan Cece teh kandulnya ayeuna teh menuju bingah luar biasa. Kunaon kitu Cece? Apa ayeuna teh nya nu tempat Cece icalan daging teh nya anu di gang teh baheula mah Cece teh icalan daging teh di dinya halalanyir saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babad bade di bersihan bade di bersihan malah bade di adegan pasantren gitu pasantren ce pasantren ai pasantren teh pan kanggo nima ilmu agama nya kanggo ngawangun akhlak manusia nya pan Cece teh kapungkur nuju alit mah sateu acan icalan daging sok ngaos saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas nu utami nanti nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia pas sugana tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia janten sampurna di dinya ngan Cece teh langkung bingah deui nah kumaha kitu ce bingahna. Mohon pan eta teh tempat daging Cece ka pungkur teh bade dibersihannya di ayeuna Cece teh icalan daging teh janten ngaris ka mana alun-alun ayeuna mah ka tengah kota janten langganan teh nambi Kang Dulnya ka pungkur mah mung dudah unggul sareng mahasiswa ayeuna mah aya pegawai negeri sipil ayeuna sok disareragam saha nu seragam teh da seueut ayeuna seragam mah moal disebat-sebat terang sieun janten mata sieun diteror sieun Cece nama tapi celak kali kan pokoknya mah seueut sareng income teh namihan atuh kitu pangaos tiasa langkung naik dan di tengah kota nya gitu. Eta teh tara sepi ce marema wae ai marema gitu kan upami dina sepi nage misalkan aya sesa sakedik subuh-subuh ku Cece teh sok dipaparinkeun we ka tukang parkir. Tukang parkir mah cenah atosna sakedik eta ge sok aya nya bian daging ada teh pelem. Eta mah ceuri ya. Lain Cece ieu ayeuna geus sok ku Cece emutan. Percaya diri kalau sok emutannya. Ayeuna Cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan. Ya, eta damel tempat damel pasantrennya. Tah ayeuna naha lamun Cece ngalih ka alun-alun da dasar dininya moal matak hanyir ka Masjid Agung. Cik, sama emutan. Hari eta mah sanes urusan Cece dan jadi bohongan Cece dibohongkan aku Cece kadinya we ada soal hanya sarang teu ka Masjid Agung mah aku mahanu sasapu we sarang ku mahanu ngepel Cece mah penting mah usaha ngan Cece mah penting teh karaos ku Cece mah ayeuna tos tiasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merenah tumanina eta kana mah geuning kitu hargina teh nya jadi ternyata genah merenah tumanina versi wali kota dengan genah merenah tumanina versi warga kota itu berbeda. Tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, da ari sim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Nah, kajadi kumaha oge pamarentah daerah kudu berpikir keras mikiran supaya Bandung jadi enak. Enak. Ya. Atu warga kota ulah cicing wae. Kudu bareng-bareng melu mikiran ngusahakeun kumaha sangkan Bandung jadi enak. Atu sim kuring jadi dulu sumbak. Masyaallah ari. Bisa mah urang bakal mantuannya banyak setekah pola ketika Bandung teh jadi hebat. Tah sakitu rupina mah sim kuring dulu sumbang pilih aya cariosan anu matak teraos kana mana. Hapunten pisan sakali di hapunten, hapunten sareng hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.